pecah, hilang separuh. Sayang gak sayang, kok koyo ngono. Sikarat tapi loro, urung tapi bojo. Opo pancen, pecah kering pelinge, tak eman-eman kok dati ngene. Natoni hatiku iki pererasane, sing taroso suwe ning ati sepene. Man, kok tak tinggal.